kuat kuat no atimu, nompo pacong pening kusti, ku tutap pening atimu, senajan apa dilakoni, sabar sabar nih liramu, tempat kangen cuning dodo, lungaku.